kita menyadari bahwa kita sedang siang dimulai dari apa yang kita lakukan. Ketika mata kita jerawatan melihat yang tidak halal, kita harus sudah tahu bahwa kita akan tertimpa sesuatu kalau tidak tobat buah dari mata kita. Ketika kita berbuat zalim, kita pun harus menyadari bahwa kezaliman akan datang kepada kita, buah dari kezaliman kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tidak halal, maka kita harus tahu bahwa ini akan ngejar. Ketika bergibah, menceritakan orang lain yang orang tidak suka, kita harus tahu bahwa ini akan mengundang celaka bagi diri kita sendiri. Kesadaran kita bahwa perbuatan buruk akan menimpa kita kembali, mudah-mudahan akan menjadi rem kita tidak berbuat buruk. Percayalah, tidak ada yang luput dari pandangan Allah, tidak ada yang luput dari balasan Allah. Mudah-mudahan kita selalu sadar dan menjaga sikap kita sendiri, dan itulah yang akan menjadi kebaikan bagi kita. Terima kasih hadirin, mohon maaf dalam perjalanan dari Batam saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyyil karim, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Alhamdulillah, bapak ibu dan juga jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu seorang ulama dari Riyadh, Saudi Arabia. Kalau yang kemarin, yang lama, siapa namanya kemarin? Syekh Khalil ya. Syekh Khalil ya. Sekarang ini beliau juga sama, beliau Syekh Khalid Muhammad ya Asyadala. Nah, Syekh Khalil Muhammad Asyadala, beliau mudarris, dosen di Universitas Islam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, Saudi Arabia ya. Beliau belajar sampai magister ya, magister. Beliau silaturahim ke Bandung ini 5 hari di sini. Ini hari yang kedua. Hari yang kedua, mudah-mudahan keberadaan beliau di tengah-tengah kita bisa menjadi jalan ya, agar kita mendapatkan ilmu dari beliau, ulama dari Saudi Arabia. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang al-iman ya, iman wa ahmiyatuhu ya, keutamaan urgensi iman dalam kondisi zaman sekarang. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan tauji yang bermanfaat untuk kita ya. Naam ya Syekh, fatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا بكم جميعا، وأنا سعيد بلقاء إخواني في هذا المسجد المبارك وفي هذا البلد المبارك، هذا البلد الذي يعتبر أكبر بلد في العالم الإسلامي، أكبر بلد في العالم الإسلامي إندونيسيا من حيث عدد سكان المسلمين، وهذا فخر للمسلمين عموما. طيب. Beliau sangat berbahagia sekali bisa berkumpul dengan antum semuanya, bapak ibu dan juga sahabat-sahabat semuanya. Ini pertemuan yang sangat beliau cintai, karena kita berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Apalagi beliau berkunjung ke Indonesia, ini negara yang diberkahi Allah katanya. Kenapa? Karena di negara ini penduduk, ini penduduk terbesar, negara terbesar yang banyak penduduk muslimnya ya, negara Islam. Jadi banyak penduduknya, mayoritas kita umat Islam. Kenapa? Karena begitu banyaknya jumlah umat Islam di negeri ini. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Naam ya Syekh. As-salallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ilma an-nafi' wal-amal as-salih. Li'anna al-ilma bila amal la fa'idata minh. والعمل بدون علم والعمل بدون علم هو عمل على جهل فلا يتقبله الله. فالعلم كما تعلمون أيها الإخوة يبنى على الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة سنته أيضا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وقال المفسرون إذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فإن الله تعالى يعني عباده المؤمنين فقط، وإذا قال يا أيها الناس فيشمل كل الناس المسلمين والمؤمنين وغير المؤمنين. وقال عبد الله بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، لأن الخطاب لك أنت أيها المؤمن، إنما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه أو سنة أو عمل مستحب تندب إلى عمله. Belum menyampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, kenapa? Karena hanya ilmu yang bermanfaatlah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau ilmu tidak bermanfaat, ilmu tidak diamalkan, itu tidak ada faedahnya. Kita banyak mendengarkan ilmu tapi tidak diamalkan, tidak berbuah amal, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, amal tanpa ilmu tidak akan diterima. Amal tanpa ilmu tidak akan diterima. Ya. Bahkan kemudian, tatkala kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, ini dikutip oleh para mufassirin, beliau menyampaikan seperti apa? Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini khusus buat kita orang beriman. Ya, berbeda ketika Allah memanggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, itu umum siapa saja. Tatkala Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka orang yang beriman kitabnya. Ya. Maka harus kita perhatikan, kenapa? Karena setelahnya akan datang boleh jadi perintah ya atau larangan, yang itu semuanya kalau kita lakukan akan bermanfaat untuk kita semua. Naam. Wa al-Islam kama ta'lamun مراتب ثلاثة، الدين مراتب ثلاثة، الإسلام أو الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الإسلام الحمد لله كلكم يعرف الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أركان الإيمان ستة، وشعب الإيمان كثيرة جدا، 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كل هذا إيمان الحمد لله. Ketahuilah bahwa maratibul Islam, tingkatan Islam itu ada tiga. Ya, yang pertama Islam itu sendiri, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya. Islam ini tingkatan dasar, iman dan ihsan. Setiap kita sudah mengetahui tentang Islam. Apa itu Islam? Syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengerjakan salat, menunaikan zakat, puasa di Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu dan seterusnya. Ya. Adapun iman, kita kenal rukun iman ini ada 6. Ya. Rukun iman ada 6. Belum menyampaikan, ya. Dan cabang-cabang keimanan itu banyak sekali. 70 sekian, ya. Kita kenal yang paling tinggi itu la ilaha illallah, dan yang paling rendah, yang paling kecil itu apa? Kita menyingkirkan duri yang akan menyakiti kita di jalan, ibu berjalan lihat duri kita ambil, itu merupakan bagian dari keimanan kita. Naam ya Syekh. Mal farq bainal muslim wal mu'min? Hunaka farq bainal muslim wal mu'min. Al iman ma faidat al iman? Al iman tasdiq billah. Al iman raha. Al iman istiqrar. الإيمان سعادة، الإيمان تقوى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقول الله عز وجل أفمن قال تعالى ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيات فإن العاقبة الجنة. الإيمان ستة أركان. أولا تؤمن بالله، والإيمان في اللغة هي التصديق، أن تصدق وتقر أن هناك إله هو الله سبحانه وتعالى، خلقنا من العدم، خلقنا من العدم، وأراد لنا بهذا الخلق أن نعبده وحده لا شريك له. ولذلك الذين لا يؤمنون بالله يكذبون بألسنتهم لكن قلوبهم تعلم أن هناك ربا واحدا خلق الناس كلهم، لكن متى يعترفون بذلك؟ عندما يصابون بالغرق أو يصابون بالمرض الشديد ويشعرون أنه لا أحد ينقذهم إلا الله، فيرجعون إلى العقيدة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذا الإيمان الركن الأول الإيمان بالله، أي التصديق بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، خلقنا من العدم، وأراد من هذا الخلق أن نعبده وحده لا شريك له بصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى. أنواع العبادة مثل الصلاة، الدعاء، الصدقة، كل شيء. الآن الدعاء الذي يدعو غير الله ينقص إيمانه أو ضعيف إيمانه، والذي يدعو غير الله أو يصدق غير الله من الكهنة والعرافين وغيرهم هذا يقلل من إيمانه مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الإيمان بالله. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang mal farqu bainal muslim wal mu'min. Katanya apa perbedaan antara muslim dan mu'min itu? Apa perbedaannya? Belum menyampaikan. Adapun iman itu secara bahasa arti atas tasdiq, membenarkan, ya. Apa? Iman itu membenarkan, ya. Jadi atas tasdiq bil qawli di hati, ya. Al-iqrar, ya. Membenarkan di hati, kemudian juga mengucapkan dan melakukan. Jadi meyakini diucapkan dan melakukan itu keimanan, ya. Al-iman at-taqwa. Beliau menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Keimanan juga bisa bermakna ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan iman itu rukunnya ada 6. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kita beriman kepada Allah, ya? Jadi bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini, Allah menciptakan alam semesta berikut seluruh isinya, dan Allah menciptakan kita manusia ini satu tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengabdi menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Itu tujuan dari Allah menciptakan kita, ya. Allah Al-Khaliq yang menciptakan kita. Jadi jangan sampai kita memalingkan bentuk ibadah kepada Allah. Di antaranya belum menyampaikan tadi, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah itu merupakan penyimpangan, ya. Iman kita akan berkurang, bahkan terancam kita ke dalam kesyirikan tatkala berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Naam ya Syekh. Wa al-iman billah wa rusulih. والرسل هم الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى من عنده ليبلغوا رسالة الله. ولذلك الفرق بين النبي والرسول، النبي هو الذي يؤمر بشرع أو يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه بشرع من الله ويؤمر بتبليغه للناس. نحن نؤمن ونصدق أن فيه رسل كثير لا نعلم عددهم، الله يعلم عددهم. قال تعالى ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالذين قص الله علينا من الرسل نؤمن بهم، نصدق بهم، مثل نوح، محمد صلى الله عليه وسلم شعيب صالح إلى آخره. والأنبياء كثير أيضا 300 ويزيدون 310 نبيا. إذا نصدق ونقر ونجزم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا من عنده، أوحى إليهم بشرع ودين وبلغهم وأمرهم أن يبلغوا. هؤلاء الرسل آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأولهم نوح عليه السلام، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. لو جاء أحد اليوم وقال هناك رسول في شرق الأرض أو في غرب الأرض أو في شمال الأرض، أو نبي أو ادعى النبوة أو عنده علامات النبوة، لا نصدق أبدا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أخبرنا الله فيه أن آخر الرسل هو محمدا، هو محمد صلى الله عليه وسلم. Di antara keimanan juga kita mengimani akan Rasul, al-imanu bi rusul, iman terhadap utusan-utusan Allah. Sekarang mal farqu baina rasul wan nabi, apa perbedaan antara rasul dan nabi? Kita mungkin sering mendengarnya, ya. Apa itu? Ini penting, ini perkara dasar sekali harus kita tahu, ini arkan. Ya, arkan iman dasar sekali, ini sesuatu yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Beliau menyampaikan, jadi al-imanu bi rusul, perbedaan antara nabi dan rasul itu adalah kalau nabi dia diberikan wahyu tapi tidak diperintah untuk menyampaikannya, ya, kata beliau. Adapun kalau rasul diberikan wahyu, ya, dengan syariah, tetapi kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Itu beda antara nabi dan rasul. Nah, kita mengimani, kita sebagai muslim mengimani seluruh utusan Allah yang pernah datang ke muka bumi ini tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, ya. Dan banyak sekali nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, banyak sekali, ya, sampai 300 sekian, banyak sekali, ya. Beliau menyampaikan juga awal rasul itu yang diutus ke muka bumi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, ya, rasul Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam, ya, rasul yang pertama kali itu adalah Nuh alaihissalam, dan akhirnya penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengimani bahwa Nabi Muhammad itu yang menutup seluruh al-anbiya wal mursalin. Kata beliau, kalau saat ini di belahan bumi sebelah timur, barat, utara, selatan ada yang mengaku orang mendapatkan wahyu, mendapatkan nubuah, jangan sekali-kali kita membenarkannya. Itu pendusta itu, ya, pendusta. Kenapa? Karena kita meyakini tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penutup seluruh nabi dan utusan. Nah, an tu'mina billah wa malaikatihi. Al malaika al iman bihim fil qalb, musaddiq anna Allah khalaq al malaika. Wal malaika jam'u malak. Wal malak hum junudullah yaf'aluna ma yu'marun. Wa الإيمان بالملائكة إذا آمنا بهم فإن الإيمان بهم يتضمن عدة أمور، منها الإيمان بأن الله خلقهم من إيش؟ من نور. الإنسان خلقه من طين، والملائكة من نور، والجن من نار. فالملائكة خلقهم الله من نور. أيضا نؤمن أن الله سمى لنا بعض أسمائهم مثل جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت إلى آخره، أيضا الذي ينزل القطر من السماء وغيره. أيضا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أوكل لكل ملك من ملائكته عملا يقوم به. فجبريل عليه السلام مهمته ووظيفته ينزل الوحي كلام الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ملك الجبال مسؤول عن الجبال، ملك الموت مسؤول عن قبض الأرواح ورفعها إلى السماء، ملك القطر اللي هو المطر مأمورا ينزل المطر على الناس، وهكذا نؤمن بوظائفهم. أيضا نؤمن ما أعطاهم الله من قوة، الملائكة أعطاهم الله قوة يعني لا يستطيعها البشر، لأن خلقهم غير خلق البشر. فتجد مثلا في الملائكة لهم قوة خارقة ليست كالبشر، فمن قوتهم أنهم يتمثلون في صورة رجل مثل جبريل عليه السلام لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الدين جاء بشكل رجل جاء من البر من أعرابي. كذلك أن الملائكة عليهم السلام وصف الله لنا بعض صفاتهم الحقيقية فنؤمن بها، مثل أن جبريل عليه السلام له 600 جناح كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إني رأيت جبريل قد سد الأفق بأجنحته، فنؤمن بذلك ونصدق. هذا الإيمان بالملائكة مختصر. Kata beliau ada ketinggalan katanya. Jadi sebelum iman kepada Rasul itu iman kepada malaikat, ya. Antum minabillah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat. Apa maksudnya? Kita beriman kepada para malaikat bahwa Allah menciptakan malaikat, gitu ya. Dari apa? Dari nur, dari cahaya. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Ini penting sekali buat kita imani masalah ini. Kenapa? Karena kita tahu kalau manusia diciptakan dari tanah mintin, sementara itu jin diciptakan dari nyala api, malaikat dari cahaya. Berikutnya, bagaimana kita beriman kepada para malaikat yang menyampaikan bahwa Allah ya mewakilkan segala urusannya itu di ya dengan malaikat itu, ya. Seperti ada malaikat yang diberikan amanah untuk menurunkan hujan, ya. Tapi pada hakikatnya Allah, ya. Ini saking Allah maha besarnya Allah, maha hebatnya Allah. Malaikat yang begitu hebat saja tunduk patuh kepada Allah, ya. Kemudian juga ada malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, malaikat yang menjaga gunung, malaikat maut dan macam-macam. Mereka tunduk patuh sebagaimana Allah memberikan tugas kepadanya. Kemudian juga diantara keistimewaan malaikat, malaikat adalah mereka diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, ya. Malaikat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bahwa malaikat itu bisa berubah bentuk. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril ketika akan mengajarkan tentang agama ini, Jibril itu berubah bentuk, ya, dalam rupa manusia. Jibril datang ke Rasulullah itu dalam rupa manusia. Ini terkenal dalam hadis Arba'in, ada dikenal dengan hadis Jibril, ya, datang dalam bentuk manusia, ya, dalam rupa manusia. Nah, jadi inilah pentingnya kita beriman kepada para malaikat Allah. Allah yang menciptakan malaikat. Malaikat kalau kita lihat hebatnya, Allah yang menciptakan malaikat itu. Dan diantaranya yang terakhir beliau menyampaikan malaikat itu memiliki 600 sayap. Ya, sayap. Seperti apa? Kita enggak boleh. Pokoknya kita mengimani saja bahwa malaikat punya sayap. Situmiah, ya, ajnihatin. Dia memiliki 600 sayap. Rasul pernah menyampaikan dan disebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Rasul menceritakan ketika Rasul melihat Jibril dalam bentuk yang asli seperti apa, satu sayap saja itu menutupi ufuk gitu ya, dunia ini. Subhanallah, alangkah besarnya, hebatnya yang namanya malaikat ini. Nah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi. Al-kutub hiya allati anzalaha Allahu ala rusulihi, al-anbiya wa rusul. Wa yatadhamman hadha an nu'min bi asma'il kutub allati 'alimnaha. ونؤمن أيضا بأنها نزلت من عند الله من كلام الله سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله. والكتب هي أربعة: التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. وصحف إبراهيم وموسى قيل أنها تابعة للتوراة. الإنجيل والتوراة والزبور حرفت وغيرت وبدرت من أهواء أصحاب أهواء الأقوام التي نزلت عليه. القرآن الكريم حرف وبدل لكن الله سبحانه وتعالى حفظه، ولكن المنافقين حاولوا يحرفون القرآن ويبدلون ألفاظه، لكن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أعجز جميع البشر أن يأتوا بمثله أو بسورة منه أو بعشر سور منه. إذن نؤمن أن هذا القرآن الكريم أنزله الله، هو كلام الله عز وجل، وأنه حفظه من التحريف والتحريف والتبديل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا نؤمن أن هذا القرآن المسلمين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو لجميع البشر. هذا القرآن باختصار شديد فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة. Yang berikutnya di antara rukun iman yang harus kita pahami bersama adalah al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya di muka bumi ini. Ya, pertama kita mengimani akan nama-namanya. Ya, apa saja yang terkenal? Empat kitab samawi itu ya. Pertama Taurat, yang kedua Injil, yang kedua Zabur, Injil ya, dan juga Al-Qur'an. Adapun suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu masuk ke dalam Taurat, ya. Masuk ke dalam Taurat. Nah, kita beriman kepada itu semuanya, bahwa itu semua turun dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Taurat, Injil, Zabur itu dirubah maknanya oleh tangan-tangan para penyesat dari pemuka agamanya. Dirubah Injil, dirubah isinya. Zabur dirubah, juga Taurat dirubah. Tapi untuk Al-Qur'anul Karim ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya. Allah yang menjamin bahwa Quran tidak akan pernah bisa diselewengkan, tidak bisa dirubah, tidak bisa dipalingkan. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Bagaimana kita beriman kepada Al-Qur'an ini? Pertama, imanilah bahwa Quran itu kalamullah. Al-Qur'an wa kalamullah. Ya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menjaga Quran dari tadi itu penyimpangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikra Al-Qur'an, dan kami juga yang akan menjaganya. Allah sendiri yang langsung menyampaikan bahwa aku yang menjaga Al-Qur'an. Jadi Quran tidak akan pernah bisa dipalingkan, diselewengkan isinya. Dan ketahuilah, Al-Quran itu berisi kebaikan semuanya untuk kemaslahatan hidup kita, ya, di dunia juga di akhirat. Yakini Al-Quran berisi kebaikan untuk kita, ya, di dunia dan juga di akhirat. Nah, antu'mina billah malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi bil yaumil akhir. Al yaumil akhir هو يوم القيامة وسماه الله أو الآخر وليس الأخير لأن الأخير هذا المحاضرة الأخيرة بكرة غدا سيكون في محاضرة أخرى لكن لما نقول أن هذه آخر كلام ليس بعده شيء فاليوم الآخر أي اليوم الذي ليس بعده يوما آخر أو ثاني يوم القيامة يحتاج إلى محاضرة كاملة لأن في يوم القيامة مراحل ووقوف وأحداث كثيرة لكن يوم القيامة سيحاسب الله فيه الناس كلهم كل بني آدم الرجال والنساء حتى عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت يا رسول الله الرجال والنساء عراة سواء فقال يا عائشة الأمر أكبر من ذلك كل مشغول بنفسه لا يعرف ما مصيره فهذا يوم القيامة يحاسب الله فيه الناس من عمل خيرا دخل الجنة ومن عمل شرا دخل النار ويقتص الله فيه من الناس إنسان أخطأ عليك أو ظلمك ولم ترد هذه المظلمة سيأخذ الله من حسناته ويعطيها أنت فيتزيد من حسناتك فنؤمن أن هناك يوما يحاسب الله فيه الناس لو ظلمني إنسان ولا أستطيع أن أرد ظلمه أو لا يستطيع مثلا الآخرون أن يعطوني حقي فاحتسب ذلك عند الله في هذا اليوم حتى وأنت جالس هنا قد يتكلم فيك شخص آخر غيبة هذه الغيبة تعطى من حسنات هذا إلى حسناتك يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ناس ليس عندهم صلاة كثيرة ولا زكاة ولا صدقة ولكن يعطيهم الله حسنات كثيرة فيقول يا الله ما فعلنا هذه الحسنات؟ قال إنما هي جاءتكم من ناس إما أخذوا من أموالكم سرقوكم أو ضربوكم أو غير ذلك. إذا نؤمن أن فيه يوم، هذا اليوم كم مدة؟ 24 ساعة؟ لا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب السنة كم يوم؟ هل الساعات هذه الساعات؟ لا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا وقوف طويل لا يعلمه إلا الله، حتى أن العرق يصب فيمتلئ في الأرض حتى يصل إلى الناس يغطي الناس. إذا المقصود أنه يوم طويل يحاسب فيه الله، فيه الله الأولين والآخرين، حتى يجعل قسما للجنة وقسما للنار وقسما عليهم ذنوب يريد الله أن يطهرهم فيدخلهم النار فيتطهرون ما شاء الله، ثم إذا تطهرهم الله أدخلهم الجنة، وكل سيمر على النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك كان على ربك حتما مقضيا. Panjang juga lumayan. Subhanallah. Nah, طيب, beliau tadi menyampaikan tentang rukun iman yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhir, ya. Hari akhir, beda antara hari akhir dengan hari akhir, beda, ya. Nah, ini beriman kepada hari-hari kiamat. Yang hari kiamat apa maksudnya? Jadi bukan hari akhir. Jangan salah, kalau akhir itu akan ada salahnya lagi. Ya. Jadi memberikan seperumpama seperti sekarang saya menunjuk katanya akhir muhadharah, akhir ceramah ini. Akhir seperti itu masih ada lagi nanti setelahnya. Tapi ini yaumil akhir sudah enggak ada lagi. Ya. Akhir dengan akhir itu berbeda ya. Pakai iya akhir dengan akhir berbeda. Kalau akhir enggak ada lagi sudah cukup yang terakhir. Hari akhir itu begitu. Jadi enggak akan ada lagi, ya. Apa maksudnya? Jadi hari kiamat, hari di mana semua amal-amal manusia akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan." Jadi orang-orang pada hari kiamat nanti akan dikumpul, akan dibangkitkan itu ya berbondong-bondong ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang. Tidak berpakaian sama sekali. Tidak mengenakan alas kaki juga. Sampai-sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin nanti kita lihat aurat satu sama lain?" kata Aisyah. "Tar Rasulullah, tidak mungkin ya Aisyah, bagaimana mungkin kau bisa melihat satu sama lain? Karena waktu itu disibukkan, setiap manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing. Gak bakalan bisa melihat, ya. Gak bakalan kita bisa melihat. Waduh, gak pakai baju gimana tuh?" Tidak, karena nanti setiap manusia akan disibukkan dengan urusannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan juga, hari itulah hari di mana Allah menegakkan keadilannya. Tidak ada satu orang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena nanti Allah akan menampakkan yang berbicara bukan lisan lagi, semua mata tubuh kita berbicara di hadapan Allah nanti hari kiamat itu, ya. Beliau menyampaikan sebenarnya untuk membahas tentang al-imanu biyaumil akhir ini butuh satu ceramah khusus katanya, karena panjang sekali, karena ada tahapan-tahapannya, marahil ya, tahapan-tahapannya itu ya, enggak langsung. Tapi beliau menyingkat saja bahwa hari kiamat itu hari di mana setiap perbuatan akan kembali kepada kita, gitu ya, kembali kepada kita. Maka tatkala ada orang yang di dunia suka menggibah, berbuat kemaksiatan, dia tidak tobat, tidak minta halal, itu akan dituntut, akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau menyampaikan salah satu cuplikan dari hadis tentang muflis, ya, orang yang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu? Kata Rasul, bukan orang yang tidak ada dirham dan dinar, bukan, tapi yang datang hari kiamat datang dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala haji dan lain-lain. Tapi banyak orang yang menuntut juga karena disakiti. Selain dia banyak berbuat amal-amal soleh, tapi dia juga gemar menyakiti orang lain. Di dunia nggak bisa kita selesaikan di akhirat akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga hilang kebaikan kita, diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Demikianlah keadaan di hari kiamat nanti. Semuanya akan dikembalikan kepada kita semua. Barang siapa berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan. Barang siapa berbuat kejelekan, dia juga akan mendapatkannya. Allah Alam. Sekarang pada 5 dekat itu. Wa bil qadri khairihi wa syarri. Tu'minu billah, malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarri. Al-qadar, al-iman bil qadar, huna sirru as-sa'adah lil mu'min faqat. أما للكافر فلا. كيف؟ الإيمان بالقضاء والقدر اختصاره أن الإيمان بالقضاء والقدر أن أعلم وأصدق أن ما كان في هذه الحياة هو مكتوب عند الله، بمعنى أن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون وعلم سبحانه وتعالى ما سيكون وما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهذا دليل على إحاطة الله بعلمه في كل شيء. الكافر عندما يصاب بمصيبة يتجزع ويتسخط وقد ينتحر، ينهي حياته، يعتقد أن إنهاء الحياة هو إنهاء المصيبة. أما المسلم المؤمن فلا، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، يعني حاصل لك قبل أن تخلق 50,000 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم وكتب ذلك عنده ب50,000 سنة. فهذا سر السعادة في الإيمان. الإيمان المسلم عندما يعيش في هذه الحياة قد يرتفع عنه الإيمان عندما يفعل المعصية، فلو وجدت شخصا مسلما يعصي الله بكبيرة من كبائر الذنوب فلا تقول هذا كافر، سرق أو زنى أو قتل أو غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا إلى آخر حديث. فدليل الإيمان يرتفع ويرجع، فليداوم الذكر بالله ويتذكر الله ويتذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام لا يرتفع عنه الإيمان، وإذا لم يرتفع عنه الإيمان لا يفعل المعصية. طيب. Yang terakhir dari pembesaran iman secara singkat, al-iman bil qada wal qadar, ya, iman kepada takdir, ya, qada wal qadar. Ini ada rahasia yang sungguh luar biasa. Beriman kepada qada wal qadar ini ada rahasia bagi kita saja orang beriman. Jadi akan ada rasa kebahagiaan itu. Kalau kita benar-benar mengimani qada dan qadarnya Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita meyakini benar, apapun yang terjadi menimpa kita itu semuanya sudah maktub tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang terjadi kepada kita itu sudah Allah tentukan, sudah ada catatannya di sisi Allah, ya. Tapi kalau orang-orang kafir, mereka diberikan musibah, dia sedih, dia kemudian putus asa karena dia tidak bergantung kepada Allah. Orang beriman diberikan ujian musibah, dia kembalikan kepada Allah. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini tidaklah Allah memberikan itu kecuali menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Kita perlu menyampaikan iman juga harus dipahami bahwa iman itu bisa berkurang, ya. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah karena ketaatan kepada Allah, iman juga bisa berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala seorang berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, tidak boleh kita serta-merta mengatakan dia kafir, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena al-iman yang kadang berkurang dengan kemaksiatan. Makanya Rasul pernah menyampaikan, tidaklah seorang pezina itu dia berzina kecuali karena tidak ada iman dalam dirinya. Gak mungkin kalau imannya ada dalam dirinya dia berzina, gak mungkin. Emang gak ada keimanan, ya. Makanya kemudian belum menyampaikan juga al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan kepada Allah. Maksiat yang kita lakukan itu bisa mengurangi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, Syekh, بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واسأل الله سبحانه وتعالى لي العلم النافع ولكم العمل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح أن نكون من عباده المسلمين المؤمنين الصادقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله beliau menutup ceramah pada malam hari ini dengan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal, yang bisa menuntun kebahagiaan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun setiap langkah ya dalam kehidupan ini. Demikian disampaikan. Terima kasih karena sudah datang salat Isya ya. Kita akan salat Isya terlebih dahulu. Demikian tausiah dari Syekh Khalid Muhammad ya. Beliau seorang mudaris dosen di Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh, Saudi Arabia. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.